إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اتقى الحديث كتاب الله، وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين، هذه جمع جمع رحمني ورحمكم الله. الحمد لله يلاه بنا كده سنبيك ومجدنا بشكر كده كبر الله سبحانه وتعالى yang telah banyak berikan kenikmatan dan karunia kepada kita dengan keimanan dan Islam, dengan kita mengenal kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan kita diberikan umur dan kesempatan, demikian pula kesehatan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesempatan untuk bertaubat, diberi kesempatan untuk menelaah, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa orang-orang senantiasa mensyukuri akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki dirinya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demikian banyaknya, dan juga dikatakan di diri kita banyak sekali. Itu semuanya dalam mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa kembali dan kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa terus mengingatkan diri kita dengan apa yang kita jalani sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita senantiasa introspeksi diri kita, khususnya di masa-masa seperti kita sekarang ini. Kebencian, kemurkaan, hasad dan lain sebagainya terkadang menjangkiti dalam benak kita, dalam hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai umat Islam umat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Demikianlah kami jadikan sebagai umat kalian sebagai umat yang wasat, umat yang tengah-tengah. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, agar kalian menjadi saksi bagi manusia semuanya dari orang-orang sebelum kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita sebagai saksi dari umat-umat sebelum kita. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam akan memberi saksi bagi kita. Maka jemaah hadirin Allah Subhanahu wa taala, akankah tidak cukup dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala mulia ini? Akankah tidak cukup bagi kita dari kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kemuliaan ini? Maka jemaah hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena itu hendaknya kita senantiasa berbuat wasat, berbuat adil, menempatkan pada tempatnya sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil, maka berlaku adillah, dan itu lebih dekat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bilakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan demikian pula berbuat ihsan. Dan Allah mengatakan waqfu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang berlaku adil, cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Apa makna adil itu? Adalah menempatkan pada tempatnya. Kita kedudukan sebagai apa? Sebagai penguasa, sebagai rakyat, sebagai aparat, atau sebagai dan lain sebagainya dalam atau dalam kemasyarakatan. Kedudukan kita di dunia ini dalam kemasyarakatan, maka kita harus tahu diri siapa kita. Jangan kita hanya sekedar sebagai rakyat biasa menempatkan diri kita seperti penguasa, memerintahkan, memberikan tarif, memberikan tarif, memberikan hasungan-hasungan, atau juga memberikan provokasi dan semisalnya. Apakah kita sebagai seorang ulama? Maka seorang ulama pun juga tugasnya hanya mengingatkan. Diterima alhamdulillah, kalau tidak maka sudah lepas tanggung jawabnya. Maka jangan katakan Allah Subhanahu wa taala, ini keadilan dan ini yang ditumbuhkan oleh Allah dan Rasulnya dengan sholat wassalam. Kedudukan kita menjadi apa? Maka kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang ini adalah ketika manusia tidak tahu diri dan tidak tahu siapa dirinya, baik itu di hadapan manusia atau lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu jangan bilangkan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menelaah. Padahal kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, demikian pula kepada para penguasa. Selagi mereka masih beriman, selagi mereka masih menegakkan syariat, sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan demikian pula penguasa dari kalian, ulil amri dari kalian. Baik dan ajaku bisyain merudu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi kembalikan kepada kita Allah dan kepada sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka jika ada satu permasalahan yang kita ragu, kita tidak tahu, jelas Rasulullah SAW telah meninggalkan kita di atas mahajjah kita. Tinggal kita mengkaji dan menelaah, merujuk kembali bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sekali lagi janganlah sampai untuk kemudian karena suatu permasalahan atau suatu kebencian kezaliman yang menimpa kepada kita, atau sesuatu hak yang kita tidak mendapatkannya dari penguasa misalkan, menjadikan kita mencela kepada mereka, menjadikan kita menentang kepada mereka, maka sekali lagi ini bukan suatu keadilan yang dikehendaki oleh agama, bukan suatu keadilan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Memang satu hal yang merupakan kebidah yang idaris bagaimana disabda dengan Nabi alaihi salatu wassalam, namun sekali lagi Rasulullah memberikan tuntunan yang terbaik sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum khiyaru ummatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian senang kepada mereka, cinta kepada mereka, dan mereka cinta kepada kalian. Watusalluna alaihim yusalluna alaikum. Kalian mendoakan kepada mereka dan mereka pun mendoakan kepada kalian. Wasyirara ummatikum alladzina turhibuna wa yurhibunakum. Dan seburuk-buruk penguasa dari kalian, pemimpin kalian, adalah orang-orang yang kalian benci kepada mereka dan mereka pun benci kepada kalian. وَتَلْعَنُونَ هُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. Kalian melaknati mereka dan mereka juga melaknati kalian. Tentunya seperti ini dia akan bisa ketemu. Tidak akan ada kebaikan kalau kondisinya seperti ini. Kemudian para sahabat bertanya, barangkali sama seperti keadaan yang kita sekarang ini. Mendapati yang seperti ini, hati kita mungkin akan marah. Akan kemudian bagaimana orang sudah seperti ini, apa baiknya? Mendingan kita kemudian menentang kepada mereka, kita turun dan kita kudeta kepada mereka. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apalah tidak akan kita singkirkan saja mereka orang seperti ini. Namun apa kata Rasulullah SAW? Nah, jangan maqamu fikum shalah selagi mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. La maqamu fikum shalah, dan ini diulangi lagi, jangan selagi mereka masih menegakkan sholat kepada kalian. Akhrajahu Muslim. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tegasnya ketentuan Rasulullah SAW, dan ini yang terbaik. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan, wa in akhadha malak wa in daraba dhahrak, meskipun sampai merampas harta, sampai memukul punggungmu, isma' wa atii, dengar dan taati mereka. Dan ini wasiat Rasulullah SAW yang terakhir. Sebagaimana hadisnya Al-Baqarah Syariah radhiyallahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, wa hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idatan dariqatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Rasulullah SAW berikan wasiat, nasihat kepada kami, dengan nasihat menjadikan hati kami itu gemetar dan menjadikan mata kami itu menangis. Fakulna ya Rasulullah ka'anna qa'idatan wa'ati, wahai Rasulullah, seakan ada ini wasiat perpisahan, sebentar lagi enggak akan meninggalkan kami. Fa'awfina, berikanlah wasiat kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, usikum bi taqwallah, aku wasiatkan kalian untuk taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastami'u ta'ah wa in ta'amara alaikum abudun harasi, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat meskipun kalian diperintahkan oleh seorang budak harasi. Dalam riwayat yang lain mujadda Allah SWT, yang cacat, yang tidak enak dipandang. Maka jangan berdasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita apa-apa yang akan terjadi dari peninggal beliau. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara khilafan katsira. Maka sungguh barang siapa yang hidup sepeninggal itu nanti akan mendapati perselisihan yang banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. Bagaimana tidak salah suara yang dilakukan oleh jami'an orang-orang senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamassaku bila wa'afwa ila inna wajib, pegangilah sunnah itu dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhtasatil umur, hati-hati kalian dari hal-hal yang ada dalam agama ini. Fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin finnar. Maka setiap yang ada itu adalah merupakan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan sesatan itu dia adalah yang tempatnya di neraka. Maka hadirin muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal wasiat ini setelah wasiat taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengingatkan wastami'u ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ala al-mar'i muslim as-sam'a wa ath-tha'ah." Kewajiban bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat bima hadda wa karih, dari apa yang dia senangi atau yang dia benci. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali manakala memerintahkan kepada maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Adapun kalau memerintahkan kepada kita dengan hal yang maksiat, maka tidak ada mendengar dan juga tidak ada ketaatan. Dalam riwayat yang ini dikatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada penguasa, kepada makhluk, kepada manusia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti wasiat Rasulullah SAW juga dari hadis Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna nubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa ath-tha'ah yaqulu lana fi ma istata'tum. Kami bayat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat, beliau mengatakan kepada kami dengan apa yang kalian mampu untuk mengerjakannya. Karena semuanya Rasulullah SAW cuma mengingatkan dalam hadisnya juga diriwayatkan Imam Muslim, man qala ayatan min ta'ah laqiya Allah yawm al-qiyamati wa la hujjata lah. Barang siapa melepaskan ketaatan dari penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. La hujjata lah, dia tidak punya hujjah, tidak punya dalil, tidak punya alasan apa-apa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, isma'u wa athi'u, dengarkan dan taati. Wa istamil alaikum abdul habasyi ka'anna ra'sahu zabibah, dengarkan dan taat meskipun kalian diperintah oleh seorang budak habasyi yang kepalanya adalah seperti zabib, seperti anggur yang kering. Maka itu wasiat Nabi alaihi salatu wasallam di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian juga hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika as-sam wa ta'fi usri wa yusri, wa man shadiqa makrahi wa adara min alayhi." Rawahu Muslim. Wajib bagimu untuk mendengar dan taat dalam hal yang sulit ataupun yang mudah bagimu. Demikian pula dalam hal yang tidak kamu senangi, demikian pula dalam hal yang kamu senangi. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dibukukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jangan sampai kemudian kebencian kita. Manakala mungkin ada bahwa dari penguasa yang berbuat kezaliman kepada kita, maka kita perhatikan, jangan sampai kemudian hal itu menjadikan kita keluar dari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, karunia Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar dan sangat mulia. Karena itu manakala kita tidak mendapatkan hak kita dari mereka para penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut itu. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kepada kita dengan apa yang merupakan kewajiban bagi kita, yang merupakan tanggung jawab kita. Maka itu yang akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau hak kita tidak kesampaian kepada kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala pintunya tidak pernah tertutup. Maka sesulit apapun selagi kita masih berhidup, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala Razzaq dzul quwwatil matin, Allah adalah yang Maha memberi rezeki dan memiliki kekuatan yang besar dan agung. Karena itu jangan mengatakan Allah Subhanahu wa taala hanya karena perkara-perkara yang seperti ini, kemudian dan itu tidak bukan urusan kita, kemudian kita rela turun ke jalan demonstrasi, unjuk rasa dan seterusnya hanya karena perkara-perkara seperti dari dunia. Kedoliman itu adalah kedoliman yang kita lakukan. Kalau kemudian kita mendapatkan kedoliman dari penguasa, manakala kita berbuat seperti itu, sama saja kita juga berbuat kedoliman, zalim kepada diri kita sendiri, demikian pula zalim kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesuatu yang tidak pernah dituntutkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demonstrasi turun di jalan-jalan, ini adalah merupakan sunnah-sunnahnya Al-Qidat, sunnahnya orang-orang Yahudi. Maka perlu kita tahu bagaimana orang Yahudi, perilaku mereka dan juga tabiat-tabiat mereka dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak dan moralitas mereka. Kita mengatakan benci kepada Al-Qidat, kita mengatakan benci kepada orang-orang Yahudi, namun tanpa sadar kita mengikuti jejak mereka. Itu yang setiap saat, setiap rakaat kita mengucapkan, ihdinas shirotal mustaqim, shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kamu murkai dari kalangan Yahudi, namun kita sendiri tidak mengerti siapa itu Yahudi. Dan ini salah satunya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka itu termasuk dari mereka. Apakah rela untuk kemudian kita menyerupakan diri kita seperti mereka, orang-orang yang dihinakan, yang lebih hina dari babi dan anjing? Nasrullah salam alaikum. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala umpamakan mereka seperti khimar, seperti keledai yang dulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an? Kamatsali khimar yahmilu asfar. Seperti khimar, seperti keledai yang dalam kita. Yang Allah Subhanahu wa taala juga umpamakan mereka macam yang kita sebutkan, Intah min alaihi al-hadai kabur huyalha. Perumpamaan mereka itu seperti seekor anjing yang hanya bisa menyerah saja. Dibiarkan malah ditinggalkan hujan menyerah. Nasolullah selamat abiyah. Akankah kita akan seperti itu? Jadi ini sunnah-sunnahnya ahli kita. Maka seperti itu janganlah sampai kemudian melalaikan kita dari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita sekarang ini yang sudah jauh-jauh dari bulan-bulan lalu sudah pemerintah pun sudah memandangkan akan adanya kenaikan BBM. Sesuatu yang mereka tentunya sudah meneliti dan juga sudah menelaah akan negeri kita ini. Maka jangan biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian berhasil dengan kita turun di jalan-jalan seperti itu? Pertama kita menyiksa diri kita sendiri. Menyiksa diri kita sendiri, mempermalukan diri kita sendiri turun di jalan-jalan seperti itu. Yang kedua kita telah tentunya tidak lepas dari kita menjerit-jerit. Mulut kita tidak akan terjaga dari jalan. Karena jalan itu merupakan majelis iblis. Merupakan majelisnya syaitan dan iblis. Tidak akan bisa terjaga di jalan kita. Sisi yang lain berarti itu keluar dari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan tuntunan Allah. Dan bukti dan pantasnya seorang muslim melakukan hal yang seperti itu. Maka jangan biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang namanya penguasa. Kebaikan penguasa adalah kebaikan bagi kita. Rusaknya penguasa juga rusak bagi kita. Akankah kemudian kita selalu melanati mereka, menghujat mereka, dan tidak kita doakan? Maka jangan biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah ada yang lebih rusak dari penguasa-penguasa di masa dahulu yang memerintahkan manusia untuk berbuat kesyirikan, untuk berbuat kekufuran? Satu contoh di masa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai tiga penguasa yang mereka memerintahkan manusia, memaksakan kepada manusia untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan ini adalah perkataan kufur. Bahkan tidak hanya memaksakan saja, berapa banyak nyawa untuk melayang. Dan yang lain bukan dari orang-orang biasa, para ulama menjadi korbannya. Dan juga sedikit dari murid-muridnya orang-orang besar, murid-murid Imam Syafi'i, murid-murid seniornya Imam Syafi'i menjadi korban. Kalau kita membacakan biografi mereka, seperti apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi dalam manaqibnya Imam Ahmad, bagaimana siksaan-siksaan yang mereka dapat, mereka sampai disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Imam Ahmad di antaranya yang menjadi budak-budakan. Disarat, didatung kemudian disarat dengan kuda dan berbagai siksaan diterimanya. Namun apakah kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengajak manusia untuk belok kepada penguasa? Sampai datang sekelompok anak muda menawarkan itu semuanya kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ayo, buat apa lagi temu penguasa seperti ini yang mengajak kepada kekufuran? Yang menjadikan korban para ulama diantaranya dari Imam Ahmad Al-Bujani. Ini salah satu yang menjadi korban. Dipotong kepalanya. Kemudian digantung kepalanya di pintu gerbang timur kota Baghdad. Akhirnya jangan dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu dia dengar. Namun demikian kita lihat. Imam Ahmad mengatakan, lah jangan. Sadarlah kalian. Dan takkan beliau mengatakan, lau kana indi du'arun mustajabah, lada'u'u li syaitan. Seandainya aku memiliki doa yang pasti dijawab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan jadikan doa itu untuk penguasa. Karena baiknya penguasa dalam baik bagi umatnya, bagi rakyatnya. Maka ini jangan dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sejauh mana perilaku kita dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dengan perilaku para ulama seperti ini, apakah kemudian kita mengikuti kemana yang ini itu berdiri? Hanya karena satu liter bensin saja. Hanya karena perkara-perkara yang ringan, sementara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang besar. Wastarullah mubadih. Maka kita karunia itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan jangan sampai lagi-lagi masalah-masalah seperti itu adalah kemudian menjadikan kita keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka inilah yang akan menjadikan kerumunan permasalahan. Yang akan menjadi keruh, menjadikan keruhnya dari kemurnian sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa yang dilihatkan dari Hudaybah Ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana akan terjadi kebaikan di mata Rasulullah, kemudian terjadi setelah itu adalah keburukan, kemudian setelah itu ada kebaikan lagi. Yang kebaikan itu dikatakan wabihi zaman, yang di situ ada keruhannya. Kemudian Hudaybah bertanya, wa rajaqaluh, apa yang menjadikan keruhnya kebaikan itu? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Sekelompok orang yang lain mengambil sunnah tidak dengan sunnahku, yang mengambil petunjuk tidak dengan petunjukmu. Kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkari. Maka jangan sampai kemudian kita mengambil sunnah-sunnah dari kita hanya karena seperti dari dunia ini. Nasallallahu alaihi wasallam artinya. Maka mudah-mudahan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa bersikap tawazun, konsisten di atas tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti sejarah para sahabat ummah dan para ulama besar. Jangan sampai kemudian kita keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dari kebenaran apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam hanya karena sekeping dari dunia. Nasallallahu alaihi wasallam alaihi. Maka hanya mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon agar senantiasa diberi ingatan dan taufik sampai kita menghadap dalamnya. Barakallahu fi ayatin fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولشأن المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين هذه من جوانب أهل بلاد الله سبحانه وتعالى. سكري لك تمهيبا وطلب البريسان على جماعة سمعك أنتم سنبيات من شكوري على نعمة الله سبحانه وتعالى yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk kita senantiasa introspeksi dengan diri kita, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kesucian kita dalam amaliah kita dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Mampu Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan, maka dengan umur dan kesempatan ini mari kita senantiasa memperbaiki diri kita, akidah kita, ibadah kita, muamalah kita dan akhlak serta perilaku kita agar senantiasa sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Janganlah sampai kemudian kita menyimpang dalam sedikit pun hanya pertama perkara-perkara dunia. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, janganlah sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang mutakif, orang-orang yang menentang senangnya untuk kepada hak, kemudian kita tidak dilakukan kewajiban. Allah mengatakan wailul lil mutakifin alladziina idza qalu 'alan naasi istawfun وَإِذَا جَاءُوهُمْ وَجَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Celakalah bagi para mutasif. Siapa kamu mutasif ini? Orang-orang yang mereka suka mengurangi pasaran dan timbangan. Ketika meminta untuk orang lain maka dikurangi, dan ketika meminta untuk dirinya sendiri maka yang diminta ditemui. Menuntut memberi penuhi. Maka ayat ini adalah umum, tidak hanya kepada para pelaku bisnis, namun juga kepada siapapun. Kepada seorang suami yang senangnya menuntut kepada istrinya, demikian pula sebagai seorang rakyat, sebagai anak buah yang senangnya menuntut dan tidak menunaikan untuk haknya dan tidak menunaikan kewajibannya. Maka manakala kita tidak menunaikan hak atau tidak menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya dan kita senangnya menuntut hak seperti itu, maka ini termasuk dari golongan orang-orang yang mutakif yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wali celaka, dan ini adalah orang-orang yang celaka. Maka tentunya kita juga menginginkan seperti itu. Karena itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicatat oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kana sarana bin Yazid al-Zuhri radhiyallahu ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dan mengatakan, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum. Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu jika para penguasa kami menuntut kepada kami akan hak mereka? وَيَنَّوْنَ حَقَّنَا. Kemudian mereka menahan untuk memberikan hak kan. فَمَا تَأْمُرُنَا. Apa yang kau perintahkan manakala mendapati penguasa yang seperti ini? فَأَعْرَضَ عَنْ. Maka Rasulullah pun bertanya. ثُمَّ سَأَلَهُ. Kemudian ditanya lagi. Kemudian Rasulullah SAW dijawab. اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. Dengarkan dan taati. فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. Sesungguhnya atas mereka dengan apa yang mereka tanggung, dan juga atas kalian dengan apa yang kalian tanggung. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW juga mengatakan, "Innama satakunu ba'di azara wa umurun tunjuruna." Sesungguhnya akan terjadi keteringganku nanti orang-orang yang perhatian dengan dunia. Urusannya hitungannya dalam dunia saja. Wa umurun tunjuruna, ada perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Wahai Rasulullah, apa yang kau rindahkan kepada orang-orang yang mendapati orang yang seperti itu, kondisi dan keadaan yang seperti itu? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum, tunaikan hak yang itu merupakan kewajiban kepada kalian. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan hak yang itu adalah untuk kalian. Muttafaqun 'alaihi. Demikian jelasnya tuntunan Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita tidak mendapatkan hak kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hak kita. Pintunya tidak pernah tertutup dan rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian luas. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jauh lebih baik dengan apa yang ada di muka bumi ini. 1 banding 99. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kami juga rahmatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan peringatan-peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya mengingatkan kepada kita, mengendalikan kepada kita untuk jangan sampai kemudian kita terperosok, tergelincir kepada bisikan-bisikan syaitan, kepada khutuwat syaitan, menggelincirkan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing, diberikan balas dan istiqamah sampai kita menghadap kepadanya di atas tuntunan, di atas hidayah, dan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Ala wa sallam ya Allah wa ala rasulil huda. Faqad amarakum Allah bidzalika faqal inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faqala alaihi salatu wassalam man salla alaihi salatan salla Allahu alaihi ashra. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الصحابه اجمعين وان ما هم بيدك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام المسلمين اللهم اعز الاسلام المسلمين اللهم اعز الاسلام المسلمين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين من الكفره والمهدين اللهم من اراد واراد الاسلام بسوء فجر تدبيره تدميره يا ارحم الراحمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واغفر من قدر الاسلام المسلمين اللهم اهد نفوسنا تقواها زكيها تطهرها زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اصحاب امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه